الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد اذا لزمتم كتاب عقيده الوصيه kita ulang sebentar penjelasan beliau tentang bagaimana bid'ah itu dari sedikit terus sampai berbicara tentang izzat Allah. Awalnya bid'ah itu berbicara tentang manusia, bid'ahnya Khawarij, belum berbicara tentang izzat Allah. Orang-orang Khawarij belum berbicara tentang Allah bersemayam di arsy, Allah punya wajah, Allah punya tangan. Orang Khawarij belum berbicara itu. Artinya orang-orang Khawarij pada umumnya masih mengikuti Rasul dan para sahabat dalam asma wa sifat. Bid'ahnya Khawarij yaitu mengkafir-kafirkan sesama muslim yang tidak pendapat dengan mereka. Ya. Yeah. Setelah itu muncullah bid'ah Qadariyah yang masih disaksikan oleh sebagian sahabat, di antaranya Ibnu Umar menyaksikan Ma'bad Al-Juhani atau setidaknya lewat seorang tabi'in yang bernama Yahya bin Ya'mar yang datang dari Baghdad. Ini pun masih berbicara tentang makhluk. Ya. Walaupun sudah mulai sedikit mulai berbicara tentang Khaliq. Terus akhirnya pada puncaknya bid'ah yang sangat buruk, yaitu berani berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Apa yang tidak dibicarakan oleh Rasul dan para sahabat dibicarakan oleh mereka, mulai dibicarakan oleh mereka. Mulailah mereka mengutak-atik, apakah Allah punya tangan? Apakah Allah punya wajah? Padahal sudah jelas Rasul dan para sahabat membiarkan firman Allah, wahai iblis, kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam yang khalaqtu biyadayya? Ya, ma mana'aka an tasjuda li basharin khalaqtu biyadayya? Kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam yang aku ciptakan langsung dengan kedua tanganku? Ucapan Allah ini dibiarkan oleh Nabi, dibiarkan oleh para sahabat, tabi'in dan seterusnya, tetapi mulai dibahas, diutak-atik oleh orang-orang Jahmiyah yang pada kesimpulannya mereka menolak ayat tadi dengan cara ta'wil. Akhirnya mereka mengatakan Allah tidak punya tangan. Berarti mereka menolak ayat itu dalam surah Sa'd. Ya. Walaupun mereka tidak menghapus ayat itu. Karena kan menolak tidak harus menghapus. Ya. Menolak tidak harus menghapus. Bahkan dia baca ulang-ulang ayat itu, tetapi dia mengatakan Allah tidak punya tangan, berarti menolak ayat itu. Dia baca berulang kali ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa, Allah yang Maha Rahman bersemayam di arsy, tetapi dia mengatakan sebetulnya Allah berada di mana-mana, berarti dia telah menolak ayat itu. Walaupun dia baca berulang-ulang. Karena inti dari sebuah keimanan adalah keyakinan di hati, bukan lisan. Sebab kalau lisan mengucapkan tapi hati tidak meyakini, itulah orang-orang munafik. Ya. Maka dari keadaan ini beliau menyimpulkan bahwa bid'ah sekecil apapun, ketika dibiarkan, maka lama-lama akan membesar dan semakin besar. Ya, bagaimana apa yang ditulis oleh Syekh Ali Hasan, awalu takfir wa akhiru tafsir. Awalnya anak-anak muda ini mengkafir-kafirkan sesama muslim, akhirnya apa? Membunuh sesama muslim, membuat peledakan bom di sana sini. Awalnya mereka mengkafir-kafirkan sesama muslim. Lihat yang hari ini ngebom di sana sini. Awal pembicaraan mereka apa? Mengkafirkan sesama muslim. Lebih khusus al-hukam, para penguasa. Mereka senang sekali berbicara tentang kekafiran penguasa, aib penguasa, hobi sekali. Padahal ahlu sunnah disuruh menyembunyikan aib penguasa. Jika kita melihat penguasa kita melakukan aib, tutup. Ketika kita melihat aib sama muslim, tutup. Aib penguasa yang muslim lebih harus ditutup lagi. Amerika tidak. Dibongkar, dibahas di hadapan umum, di televisi, di koran dan seterusnya. Ini khawatir. Kemudian mari kita masuk ke mukaddimah dari Ibnu Taimiyah. Beliau mengawali kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim, mengamalkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, kullu amrin bi balin la yubda'u fihi bi bismillah wa huwa abqa. Setiap amal perbuatan yang tidak, setiap perbuatan baik yang tidak diawali dengan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim, maka terputus kebaikannya. Yang dimaksud tidak sempurna kebaikannya. Berdasarkan sabda Nabi ini yang sebagian sanadnya dhaif tetapi banyak sanad, banyak jalan, maka terangkat setidaknya menjadi hadis hasan yang bisa dipakai sebagai hujjah bahwa dianjurkan kita setiap mengawali semua perbuatan baik diawali dengan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Bismillah jika apa? Jika Nabi mencontohkan bismillah. Jika Nabi mencontohkan bismillah, maka ikutilah seperti yang Nabi contohkan. Jangan ditambah dengan lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim. Seperti mau minum, mau makan, berwudu. Adapun yang Nabi tidak contohkan seperti tanda tangan, hidupin mesin, nyalah motor dan seterusnya, ini Nabi tidak contohkan. Maka silahkan dengan bismillah, silahkan dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang Nabi tidak contohkan membaca bismillah, maka tentu kita tidak boleh mengucapkan bismillah. Seperti apa? Salat. Ya, Nabi mengawali salat dengan takbiratul ihram, Allahu akbar, tanpa ada lafaz apapun. Maka kita mengamalkan sabda Nabi tadi, kullu amrin dhi balik, lalu bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Bid'ah sunnah, sunnah bid'ah, bid'ah. Ya, dari sini kita tahu bahwa mengamalkan Al-Quran dan sunnah dengan praktek langsung dari Rasul dan para sahabat radhiyallahu anhum, karena mereka yang paling tahu tentang Al-Quran dan sunnah. Ya. Apalagi yang lain. Bismillah, wa'udzu binas malikin nas, usolli, dan seterusnya. Ini jelas bid'ah. Ada orang mengatakan itu kan belum sholat. Belum sholat mau ngapain saja kan terserah. Mau sholli, mau baca yasin, ya. Kan belum sholat. Gitu. Bid'ahnya itu kan nanti kalau sudah sholat. Ini mengada-ada, ini maksai. Ya. Mana ada orang baca usolli tidak mau sholat, ya. Mau tidur usolli fardhu. Enggak mungkin. Dia baca usolli fardhu maghribi karena mau sholat maghrib. Dia baca usolli fardhu subuhi karena mau sholat subuh. Tentu ini masuk dalam ritual sholat. Sementara tidak ada contoh dari Nabi alaihi salatu wassalam, maka tertolak, tidak. Ya. Al-bada'atu bil basmalati ia sya'nu jami'il mu'allifin. Memulai dengan lafaz bismillah ini merupakan kebiasaan seluruh para mu'allif. Ya. Hampir kitab-kitab yang ada selalu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Iktida'an bi kitabillah, mengikuti kitab Allah. Karena seluruh tulisan di muka bumi ini tentu mengikuti Al-Quran, sama-sama tulisan, ya. Sama-sama tulisan. Bahkan dikatakan tulisan pertama bagi kaum muslimin adalah Al-Quran. Tulisan pertama yang dibaca oleh kaum muslimin sebagai tulisan yang berisi tentang ajaran Islam adalah Al-Quran. Sahih Bukhari belum ada, Sahih Muslim belum ada, Al-Muwatta' belum ada, dan seterusnya belum ada, Al-Quran sudah ada. Maka seluruh kitab di muka bumi ini mengikuti Al-Quran. Dalam hal ini, Al-Quran mengawali kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan bukan hanya mengawali kitabnya. Kan surat pertama Al-Fatihah. Al-Fatihah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Berarti ketika seseorang mau membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, maka ucapan yang keluar dari mulutnya pertama kali adalah Bismillahirrahmanirrahim. Loh, bukankah ta'awud? Kenapa bukan ta'awud? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kan itu yang pertama keluar dari mulut kita. Jawabnya? Jawabnya? Iya, itu bukan ayat. Itu bukan ayat. Adakah ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau a'udzubillahi sabil 'ali minasyaitonir rajim? Tidak ada. Tidak ada. Yang ada perintah. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Jika engkau hendak membaca Al-Qur'an, bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berlindunglah kepada Allah, bukan lafaz a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Praktek langsung dari Nabi yang diikuti oleh para sahabat adalah dengan lafaz a'udzu billahi minasyaitonir rajim atau a'udzu billahi samiul 'alim minasyaitonir rajim atau ditambah min hamdihi wa nahmihi. Adapun bismillahirrahmanirrahim, adakah dalam Al-Qur'an? Jelas. Yang tidak ada perdebatan di surat An-Naml. Yang ada perdebatan dan ini rajih di antara dua pendapat adalah bismillahirrahmanirrahim ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama dari surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama dari surat Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama dari surat An-Nisa dan seterusnya. Maka beliau mengatakan di sini haitsu anzal al-basmalata fi ibtida'i kulli surah. Di mana Allah menurunkan al-basmalah bismillahirrahmanirrahim di awal semua surat. Nanti surah Al-Ikhlas qul huwallahu ahad ayat pertamanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Surah Yasin ayat pertamanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dan seterusnya kecuali at-taubah atau al-bara'ah, tidak disunahkan mengawali dengan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Maka sebagian ulama mengatakan surat al-anfal dengan surat at-taubah adalah satu surat karena tidak dipisah dengan bismillah Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Wastinadan ila sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga istinad kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena secara sunnah Nabi mencontohkan membaca bismillah dalam setiap surat. Tapi tidak di awal surat. Maka jika kemarin kita membaca surah An-Nisa sampai ayat 50, sekarang kita mau teruskan, maka ta'awud, apa ta'awud plus bismillah? Iya, ta'awud saja tanpa bismillahirrahmanirrahim. Wa i'rabul basmalati wa ma'naha takallama fihi an-nasu katsiran. I'rab tentang bismillah, i'rab tentang bagaimana kata per kata dibahas. Bismillah bi apa? Ya, oke. Ismi ismun majrurun, ya, karena diawali oleh bi dan seterusnya. I'rab. Saya kira tidak lazim dalam bahasa kita. Ya. Atau mungkin ada secara ya secara sangat sederhana. Ya. Mahmud memukul Ahmad. Mahmud apa? Subjek memukul predikat. Ahmad objek, itu doang. Ya. Mahmud marfu apa mansub? Enggak ada. Enggak ada. Ya. Enggak ada dalam bahasa Arab ada itu i'rab. Ya, maka tidak bisa diterjemahkan i'rab itu apa? I'rab tentang bismillah, berikut makna dari bismillah ini dibicarakan oleh manusia ketika disebut manusia dan di situ membahas tentang ilmu, maka yang dimaksud adalah ulama. Ketika disebut manusia dan di situ membahas tentang agama-agama, maka yang dimaksud non-muslim. Ketika disebut manusia, ya, bahkan yang dimaksud Abu Sufyan dan bala tentaranya. Ini pun ada dalam Al-Qur'an. Innan nasa qad jama'u lakum. Sungguh manusia telah bersepakat berkumpul untuk menghadapi kalian. Ucapan orang munafikin terhadap para sahabat. Siapa nas di situ manusia? Jadi maksud Abu Sufyan dan bala tentara. Ya. Imam Ahmad terkagum-kagum dengan al-Imam Syafi'i dari sini. Dari sini. Ya. Maka teman-teman Imam Ahmad duduk di majlis Sufyan bin Uyainah, Sufyan ats-Tsauri, ya. Oh, masyayikh tua, kibar ulama. Imam Ahmad milih duduk di majlisnya anak muda. Ya, Muhammad bin Idris, anak muda yang tidak jauh umurnya dari Imam Ahmad. Ya, di mana Imam Ahmad mengatakan meninggalkan majlis anak muda ini adalah kerugian besar. Aku tidak tahu, kami tidak tahu waktu di Baghdad sebelum datang ke Mekah ini ibadah haji, ya. Kan haji bisa setahun waktu. Mana am, mana khas, mana mujmal, mana mufassar sebelum bertemu dengan anak muda itu. Ya. Nah, beliau mengetahui bahwa innan nasa qad jama'u lakum, bahwa nas di situ adalah Abu Sufyan dan bala tentaranya, itu dari al-Imam Syafi'i. Ya. Nah, di sini yang dimaksud nas tentu ulama. Karena orang sembarangan tidak boleh berbicara tentang ilmu. Orang yang tidak tahu apa-apa tentang ilmu tidak boleh berbicara tentang bismillah. Menafsirkan, menakwilkan bismillah tidak boleh. Dalam Islam, sebagaimana kaidah dalam ilmu dunia, orang yang berhak berbicara adalah yang berilmu. Yang tidak berilmu jangan bicara tentang Islam. Ya. Maka hindari perdebatan, diskusi, tanya jawab, ya, lewat SMS, lewat email, lewat apa saja internet, tidak. Sibukkan diri kita dengan mencari ilmu, mencari ilmu, mencari ilmu. Hadiri majlis-majlis ilmu, majlis sunnah. Jangan sibukkan dengan diskusi-diskusi, tanya jawab, SMS-an, jangan. Ya, kecuali sedang memberi nasihat teman antum yang minta nasihat, memberikan jawaban teman antum yang butuh jawaban dan antum yakin itu hak. Anda pun meladeni orang Syiah, Rafidah, Jahmiyah, Jabariyah, Syil hari ini di internet, sekira enggak ada benar. Ya, jarang dari mereka yang taubat meninggalkan Jilnya, meninggalkan Rafidahnya, masuk ke salaf gara-gara internet. Sebelumlah kita. Ya, duduk di majlis ilmu. Wa fi muta'alliqiha, dan apa-apa yang berhubungan dengan bina. Wa ahsanu ma yuqalu fi dzalik, dan yang terbaik dari apa yang dibahas oleh para ulama dalam masalah i'rab bismillah ini, annaha muta'alliqatun bi fi'lin mahdhufin muta'akhirin munasibin lil maqam. Ini merupakan tanda kedalaman ilmu beliau Syekh Utsaimin rahimahullah. Ya. Kalau kita baca tulisan-tulisan beliau membahas hal-hal yang sama yang sudah kita maklumi semuanya, ada saja hal-hal yang baru. Ya. Salah satunya barangkali antum mendapatkan ilmu yang satu ini. Ya. Bahwa bismillahirrahmanirrahim ini ada sesuatu yang terbuang. Ya. Karena seolah bismillahirrahmanirrahim bukan kalimat yang sempurna. Sebab kalimat yang sempurna itu dipahami maknanya. Saya makan nasi, kan dipahami. Saya pergi ke pasar, itu kan dipahami, kalimat namanya. Saya sakit, itu dipahami. Tapi kalau dengan nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, dengan apa? Gitu ya. Dengan apa? Maka beliau mengatakan, ini ada yang mahdu, ada yang terbuang. Lafaz bismillahirrahmanirrahim, ada sesuatu yang terbuang. Gitu ya. Ada sesuatu yang terbuang. Apa maksudnya? Fa idza qaddamtaha baina yadayil aql. Jika engkau mengucapkan kalimat bismillah di hadapan makanan, ya, maka takdirnya, perkiraannya, kalimat yang dibuang adalah bismillahi akul. Dengan nama Allah saya makan. Gitu ya. Dengan nama Allah saya minum. Wa baina yadil qira'ah yakunu takdir. Dan ketika kita membaca bismillah, sebelum membaca sesuatu, maka takdirnya adalah bismillahi aqra. Dengan nama Allah atau dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku membaca. Dan begitu seterusnya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku tanda tangan. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku pegang ini. Dengan nama dan seterusnya. Nah, ini menurut beliau ada sesuatu yang makhdu. Di fi'lin makhdu. Ada fi'il, kata kerja yang terbuang. Sebab kalau dengan nama Allah saja, belum merupakan jumlah mufidah. Belum merupakan kalimat yang bisa dimengerti. Tapi kalau dengan nama Allah, saya sembelih ayam ini, jelas. Kalimat yang sempurna, kalimat yang bisa dipahami. Ya. Ini yang beliau tekankan tentang i'rab bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pembahasan beliau, bismillahi akul atau akulu bismillah, bismillahi aqra apa aqra'u bismillah. Maka beliau memilih yang kedua, ya. Yang pertama ya, bismillahi aqra. Artinya kata kerjanya di belakang. Fiilnya di belakang. Padahal secara susunan wajar mestinya di depan. Kan begitu. Secara susunan yang wajar mestinya kan di depan. Aku membaca dengan nama Allah. Aku makan dengan nama Allah. Aku sembelih ayam ini dengan nama Allah. Kan begitu. Ini dibalik. Ini dibalik. Dengan nama Allah saya sembelih ayam ini. Dengan nama Allah saya makan. Dengan nama Allah saya minum. Dan seterusnya. Dibalik. Nah, itu barangkali masih ingat. Ini pembahasan beliau yang juga terdapat dalam Qaulul Mufid. Bahwa dalam kaidah wasarat, ketika sesuatu dibalik, khobar yang mestinya setelah mubtada ini dibikin khobar dulu baru mubtada. Maka yufidu al-khabar. Maka bermakna atau mempunyai faedah pembatasan. Artinya ketika seseorang mengatakan bismillahi akul, bismillahi aqra, maka dia mengatakan saya tidak makan kecuali dengan nama Allah. Saya tidak minum kecuali dengan nama Allah. Saya tidak membaca kecuali dengan nama Allah. Yufidul hasar. Ya, ini yang dipilih oleh beliau. Nah, ini bismillahi aqra bimanzilatin la aqra'u illa bismillah. Ya. Bismillahi aqra dengan nama Allah aku membaca, membacanya ditaruh di belakang, maka mengandung arti aku tidak membaca kecuali dengan nama Allah. Ya. Kaidah yang kedua mendahulukan nama Allah. Ya. Mendahulukan nama Allah daripada makan, minum, menyembelih ayam. Maka bismillah aqra. Bismillah aqra. Wa nuqaddiruhu khasan li'anna al-khasa adallu 'ala al-maqsud min al-'am. Dan beliau menyatakan bahwa ini khas. Lawan kata khas apa? Am, umum. Dalam Al-Quran misalnya ada lafaz khas, tetapi yang dimaksud umum. Ada lafaz umum, tapi yang dimaksud khas. Ya. Wahai Nabi, jika engkau mentalak istri-istrimu, kan khusus istri-istri. Yang dimaksud umum. Artinya ketika seorang muslim menceraikan istrinya, siapa saja, maka ada idahnya begini. Ini tentu tidak tahu kalau tidak dipelajari. Maka yang menyebabkan seseorang salah paham terhadap Al-Quran adalah mereka belajar Al-Quran lewat terjemahan Al-Quran tanpa kaidah, tanpa dawabi, tanpa aturan-aturan, suka-suka dia. Ini yang terjadi. Ya, maka kesalahpahaman terhadap Al-Quran dimulai ketika Islam dipeluk oleh orang-orang Asia. Mulai banyak sekali kesalahpahaman terhadap Al-Quran ketika orang-orang non-Arab sudah mulai baca Al-Quran dan memahami lewat terjemahan. Mulailah kesesatan demi kesesatan. Karena memahami Al-Quran sesuai dengan kaidah bahasa Arab, ini mutlak. Ini metode tafsir. telah menafsirkan ayat dengan ayat, menafsirkan ayat dengan hadis, menafsirkan ayat dengan ucapan sahabat, menafsirkan ayat dengan ucapan tabi'in, maka untuk selanjutnya atau yang terakhir, menafsirkan ayat dengan kaidah bahasa Arab, bukan dengan kaidah bahasa Indonesia. Ya. Dengan kaidah bahasa Indonesia, maka jadilah ucapan sebagian orang yang mengatakan maksud tangan Allah adalah anu kiasan, maksud wajah Allah adalah anu kiasan. Ya, mereka mengambil dalil ucapan Allah terhadap kapalnya Nabi Nuh yang Allah mengatakan tajri bi a'yubina. Kapal Nabi Nuh itu berjalan dengan mata kami. Jadi kalau mata Allah itu tidak ditakwil, maka berarti mata Allah ada di kapal itu. Loh, benar kan? Maka harus ditakwil kan? Nah, karena apa? Dia tidak paham dengan kaidah bahasa Arab. Dia tidak tahu bagaimana orang-orang Arab bicara. Orang-orang Arab bicara tentang mata ini hal yang umum dan wajar ketika seseorang menyuruh anak buahnya, engkau awasi tempat ini. Ya, engkau awasi tempat ini. Jangan kemana-mana, awasi terus. Apa? Kata dia, do' aynaka bihadal makan. Letakkan tanganmu, letakkan matamu di tempat ini. Itu orang Arab berbicara seperti itu. Kaidah bahasa Arab. Ya, apa terus matanya diambil ditaruh di situ? Tentu tidak. Yang dimaksud awasi. Awasi ini kaidah bahasa Arab, bukan takwil. Nah, kaidah ini dipakai oleh Allah karena Allah berbicara dalam Al-Qur'an sesuai dengan kaidah bahasa Arab yang baik dan benar. Maka Allah memakai kaidah itu. Maka Allah mengucapkan tajri bi a'yurina, bahwa kapal itu berjalan dengan mata kami, yang dimaksud kami awasi terus. Ini bukan takwil, itu orang Arab berkata seperti itu. Sama dengan orang Jawa ketika bilang nun sewu. Ya. Wah, ada nih seribu. Ya. Kiranya minta seribu, nun itu minta, sewu itu seribu. Tapi yang dimaksud bukan itu, apa? Permisi, coba orang Padang belajar bahasa Jawa. Orang Inggris belajar nyun, minta, sewu, seribu. Bingung dia. Karena tidak menggunakan kaidah bahasa Jawa. Ini kan orang Jawa. Begitu juga ini orang Arab. Ketika berbicara tentang pengawasan disebut, letakkan matamu di tempat ini. Yang dimaksud awasi tempat ini. Maka ini jangan dibawa ketika Allah mengatakan, aku telah ciptakan Adam langsung dengan kedua tanganku. Ketika jahanam menggeram, maka Allah menghentakkan telapak kakinya. Allah menyingkapkan betisnya di hadapan manusia di yaumil mahsyar dan seterusnya. Ini tidak ada kaidah bahasa lagi. Maka wajib kita pahami sesuai dengan lafaz. Tentu seperti apa betis Allah, seperti apa telapak kaki Allah, seperti apa cara bersemayamnya Allah, haram bagi kita membahasnya dan tidak mungkin ketemu dan tidak boleh ditanyakan. Li'anna al-khas adallu 'ala al-maqsud min al-'am. Hal yang khusus atau khas ini lebih mendekatkan kepada arti maksud daripada yang umum. Kesesatan itu muncul, kesalahan itu muncul ketika berbicara tentang yang umum saja, yang khusus tidak disebut. Ya. Maka ketika berbicara tentang hal yang umum, umum tidak berbicara tentang hal yang khusus, tentu bisa tidak berani makan bangkai ikan. Karena dalil umum mengatakan hurrimat 'alaikumul maytatu. Diharamkan pada kalian bangkai. Ini kan umum saja. Nah, ketika berhadapan antara yang umum dengan yang khusus, maka yang dimenangkan yang khusus. Adallu 'alal maqsud min al-'am. Kemudian beliau membahas tentang lafaz Allah. Allah ini alam. Ya. Alam ini jangan dikatakan alam bahasa kita ya. Alam itu ain lam mim, bukan alam seperti bahasa kita. Nama. Ya, ismul alam. Nama. Seperti as-sunnah ini alam. Ya, si fulan namanya si fulan, si Muhammad, si Mahmud, si Ahmad, itu alam, nama. Ya. Allah ini alam, nama. Nama. Alamun ala nafsillahi azza wa jalla. Nama dari zat Allah azza wa jalla. Tentang Allah itu mempunyai zat, maka tidak ada pembahasan di kalangan para imam al-sunnah. Bahwa Allah punya zat, kita juga punya zat. Kita punya nafas, Allah punya nafas. Berdasarkan ucapan Nabi Isa di hadapan Allah, "Sa'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu fi nafsi." Engkau mengetahui ya Allah apa yang terdapat dalam nafasku, tetapi aku tidak mengetahui ya Allah apa yang terdapat dalam nafasmu. Berarti Nabi Isa punya nafas, Allah punya nafas. Punya zat, sama-sama punya zat. Ya. Tentu zat Allah sangat berbeda dengan zatnya Nabi Isa. Zat Allah tidak sama dengan zat siapapun, tapi punya zat. Ini berbeda dengan ucapan orang-orang filsafat, diikuti orang-orang Mu'tazilah, Jahmiyah dan seterusnya. Allah ini tidak ada zatnya. Allah ini melebur ke jagat raya alam semesta, maka di mana-mana ada. Ya, dengan memakai istilah-istilah keren, tidak berdimensi, apalah dimensi-dimensi. Ya, manusia dimensi berapa, jin dimensi berapa. Ya, langit pertama yang dimaksud dimensi pertama. Ya. Langit kedua, dimensi kedua ini wahyu dari mana? Ini rujban bil ghaib. Mengira-ira tentang hal yang ghaib. Hal yang ghaib tidak mungkin kita bisa ketahui kecuali dengan dalil, kecuali dengan wahyu. Ya. Maka tidak ada apa-apanya langit pertama, kedua, pokoknya blong terus. Bagaimana ada pertama, kedua? Maka kita ragu dengan sabda Nabi, cerita Nabi Sahih Bukhari, bahwa ketika mau masuk dari langit pertama ke langit kedua, Jibril mengetok pintunya. Ragu kita dengan sabda Nabi? Ya? Ragu dengan apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari? Kalau ragu, maka hancur kaidah Islam ini. Ya? Ucapan Al-Imam Al-Bukhari tentang hadis ini tidak dibantah oleh ulama satupun. Ini ada orang mengatakan bahwa langit ini tidak ada batasannya, blong begitu saja. Dikatakan langit pertama, langit kedua itu sekedar dimensi. Padahal Nabi mengetok pintunya. Bukakan pintu. Man ma'ak, engkau bersama siapa ya Jibril? Ditanya dulu, siapa engkau? Jibril. Bersama siapa engkau ya Jibril? Muhammad. Oh, apakah dia sudah diutus? Sudah. Dibuka. Jibril dan Rasulullah SAW masuk. Ya. Bertemu di situ dengan Nabi Musa, Nabi Yahya dan seterusnya. Ya, tentu kita tidak meragukan apa yang dikisahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dan ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari dengan ilmunya, dengan ilmu sanad. Ya, sami'na wa ata'na. Wa la yusamma bihi ghairuhu. Tidak boleh diberi nama dengan nama dia, nama Allah, apapun selain Allah. Ya orang, ya masjid, ya lapangan, ya apapun diberi nama Allah tidak boleh. Ya. Jangankan Allah, yang lainnya yang juga merupakan nama Allah 99. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, semuanya tidak boleh. Tidak boleh. Maka wajib bagi kita ketika mempunyai nama seperti Ar-Rahman atau Ar-Rahim atau Al-Quddus dan seterusnya, harus diganti atau ditambah abad. Dan itu bagus. Rahman, Abdul Qudus, Abdul Malik dan seterusnya, ini boleh. Wa ma'nahu al-ma'luh. Makna dari nama Allah, karena nama Allah itu semuanya mempunyai makna, tidak seperti kita, namanya tidak ada artinya. Jangankan kita, para Nabi dan Rasul. Ibrahim artinya apa? Ya? Adam artinya apa? Ya? Musa artinya apa? Malah itu, malah silat, ya. Itu kan kebetulan saja kan. Nuh artinya apa? Abu Bakar, Umar, Utsman artinya apa? Jadi nama itu enggak harus ada arti. Nama itu enggak harus ada arti. Ya. Ustaz, tolong kasih nama anak saya. Ya, boleh. Oh, Utsman. Artinya apa, Ustaz? Ya, jadi begitu. Nanya, artinya apa? Jadi seolah nama itu harus ada artinya. Tidak. Loh, katanya nama doa. Iya, doa agar seperti dia. Ketika kita memberi nama anak kita Ibrahim, ini otomatis kita berdoa kepada Allah, semoga anak kita mencontoh, mentauladani Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Utsman, Ali, Abu Bakar, Umar, mencontoh mereka. Itu yang dimaksud bahwa nama itu doa. Bukan berdoa dari nama itu, ya. Ntar doa yang terbaik. Namanya siapa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya, panjang amat. Ya. Bukan nama itu. Jadi yang dimaksud nama itu doa adalah memohon kepada Allah agar seperti dia, seperti Ibrahim, seperti Nuh, ya, mengikuti akhlak mereka, keimanan mereka. Nah, Allah ini mempunyai nama, nama Allah ini mempunyai arti yaitu al-ma'lu, yang diibadai, yang disembah. Ya. Yang diibadai, yang disembah. Ini bukan berarti bahwa Allah itu memang dari kata ilah, betul. Alif, lam, ha, dari kata ilah, betul, sembahan. Kemudian Allah dengan ilah itu sama. Kan pernah kita digemparkan di tahun 90-an, 80-an, ya, 80, 85 sampai 90, ada seorang tokoh, alhamdulillah sudah meninggal tokoh itu, tokoh Mu'tazilah saya kira di negeri kita ini, yang menerjemahkan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan kecuali Tuhan, ya, karena Allah dengan ilah itu sama, gitu. Allah dengan ilah itu sama. Maka Allah itu bukan sebuah nama, tapi Allah adalah ilah. Jadi Allah itu Tuhan. Jadi diterjemahkan tidak ada Tuhan kecuali Tuhan. Hanya Tuhan yang kedua ini T-nya besar. Tuhan yang pertama T-nya kecil. Ya, sempat gempar waktu itu. Walillahilham sudah meninggal tokoh itu, tapi ada penerusnya dari Allah. Maaf kita berdua. Bahwa Allah dengan ilah itu sama menurut kaidah bahasa Indonesia, maka diterjemahkan seperti tadi, tidak ada Tuhan kecuali Tuhan, jelas itu keliru. Ay al-ma'budu mahabbatan wa ta'ziman. Allah itu disembah karena cinta dan karena mengagungkan. Karena cinta dan karena mengagungkan. Maka kecintaan itu bisa menjadi tauhid dan bisa menjadi syirik. Jika cinta ditujukan kepada Allah, maka itulah tauhid. Jika cinta ditujukan kepada sembahan-sembahan selain Allah, maka itu syirik. Jika kita cinta kepada ibu kita yang Kristen misalnya, maka ini tidak bisa dikatakan sebagai syirik, karena cinta di situ adalah fitrah. Seorang anak tidak bisa dan tidak mungkin bisa menghilangkan rasa cinta kepada ibunya, walaupun ibunya pelacur, bahkan walaupun ibunya kafir. Maka cinta kepada ibunya yang kafir tidak menyebabkan seseorang jatuh ke dalam syirik, karena cinta yang fitrah, yang manusia. Cinta yang syirik adalah kecintaan seseorang kepada, seperti kecintaan Abu Jahal Abu Lahab terhadap Lata, Uzza, Hubal, Manah dan seterusnya. Walaupun Abu Jahal Abu Lahab cinta kepada Allah. Ya, surat Al-Baqarah kan disebutkan mereka mencintai andad, tandingan-tandingan itu sama dengan mereka mencintai Allah. Berarti mereka mencintai Allah. Orang-orang musyrik mencintai Allah. Orang-orang yang menyekutukan Allah mencintai Allah. Tetapi kecintaan mereka dengan Allah sama dengan kecintaan mereka terhadap Kris, ya, Nirokidul, ya, sekutu-sekutu Allah, dianggap sebagai sekutu-sekutu Allah. Adapun seorang yang bertauhid tidak akan cinta secara ubudiyah kecuali hanya kepada Allah saja. Ya, inilah cinta yang bermakna ibadah. Ada cinta yang bermakna mengagungkan. Ya, terhadap Allah, cinta ibadah secara cinta juga secara mengagungkan. Adapun mengagungkan atasan, mengagungkan orang tua, mengagungkan orang besar, maka ini juga tidak otomatis syirik. Ya, kita cinta kepada atasan kita dengan mengagungkan. Apakah ini langsung jatuh ke dalam syirik? Tidak. Tidak. Ya. Membesarkan seorang tokoh, membesarkan seorang ulama, membesarkan seorang waliul amr, ini pun tidak serta-merta jatuh ke dalam syirik. Yang terancam syirik adalah cinta yang mahabbah terhadap selain Allah, dan itu ubudiyah. Kemudian beliau membawakan firman Allah yang diambil untuk mahabbah dan ta'zim ini, ya, yaitu apa yang terdapat dalam suratul An'am, wa huwallahu fis samawati wa fil ardh. Dialah Allah yang ada di langit dan di bumi. Ini bukan berarti Allah di mana-mana, bukan. Karena lafaz Allah ketika disebutkan di situ bersama kalian di langit, di bumi dan seterusnya, maka yang dimaksud bukan zatnya. Ketika Allah dinyatakan sebagai bersemayam di arsy, maka itulah zatnya. Tapi dikatakan jika Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, Allah di langit juga di bumi, maka yang dimaksud bukan zatnya, tetapi ilmunya, pengetahuannya, keberpihakannya dan seterusnya. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Allah mengetahui apa yang menjadi rahasia kalian dan apa yang dijaharkan oleh kalian. Fa inna fis samawat, karena lafaz fis samawat Allah berada di langit, ini menunjukkan tentang jalalah, keagungan Allah, ketinggian Allah, yakni wa huwa al-ma'luhu fis samawat wa fil ard, bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang disembah baik di langit dan di bumi. Itu yang dimaksud. Bukan berarti bahwa zat Allah bisa ada di langit, bisa ada di bumi. Kemudian beliau membahas tentang Ar-Rahman. Lafaz Ar-Rahman berarti Zur Rahmati Al-Wasi'ah, yang mempunyai rahmat yang luas, dengan wazan fa'lan, Rahman, seperti lafaz ghadab menjadi ghadban. Ghadban dari kata ghadab, Rahman dari kata rahim, artinya yang banyak memiliki rahmat, rahmat yang sangat luas, seperti ghadban dari kata ghadab, orang yang sangat marah, penuh dengan kemarahan. Maka Allah penuh dengan kasih sayang, Ar-Rahman. Kasih sayang Allah terhadap hambanya melebihi kasih sayang siapapun terhadap siapapun. Masih ingat ketika Nabi dan para sahabat melihat seorang wanita, ibu-ibu yang setiap ketemu dengan bayi minjem sebentar ditetei. Ya, ketemu dengan bayi minjem digendong ditetei. Ya, karena wanita ini kehilangan bayinya. Ditinggal mati oleh bayinya. Dia ya, disebutkan satu-satu anaknya. Nabi bertanya kepada para sahabat, menurut kalian bagaimana perasaan si ibu ini terhadap anaknya, bayinya? Dijawab, sangat cinta, sangat rahim, kasih sayang. Ya, lalu Nabi mengatakan, Allah lebih sayang terhadap hambanya melebihi sayangnya ibu ini kepada anaknya. Ya. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam sebagai utusan Allah itu sayang terhadap umat ini. Apa yang Nabi lakukan terhadap umat ini adalah dalam rangka rasa sayang beliau kepada umat ini. Bukan beliau ingin membebankan beban-beban yang berat kepada umat ini. Disuruh sholat, disuruh lapar sebulan, disuruh mengeluarkan 2,5%, disuruh mengunjungi Ka'bah dan seterusnya. Ini bukan dalam rangka memberatkan umat ini, tapi justru dalam rangka kasih sayang terhadap umat ini. Karena dengan itu semua umat ini masuk surga, selamat dari neraka. Jalannya seperti itu. Yang bikin jalan siapa? Allah Rabbul Alamin. Maka harus diikuti jalan itu dan tidak boleh mengambil cara lain. Satu-satunya jalan menuju surga, satu-satunya cara untuk selamat dari neraka, apa? Mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW dengan cara sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat haji dan seterusnya, persis mengikuti sunnah beliau, cara beliau. Tidak ada cara lain. Kemudian Ar-Rahim ismun yadullu ala al-fi'l li'annahu fa'il bimakna fa'il. Banyak sekali dalam Al-Quran lafaz dengan wazan fa'il, seperti rahim, seperti alim, tetapi maksudnya rahim atau alim, isim fa'il, tetapi memakai lafaz fa'il, rahim, alim, basir, sami', tapi yang dimaksud adalah basir, sami, rahim, gitu, pelaku. Nah, apa perbedaan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Saya kira kita sering mendengar ini ya, bahwa Ar-Rahman rahmatun 'ammatun, Ar-Rahman adalah rahmat secara umum. Ar-Rahim rahmatun khassah bil mukminin. Adapun Ar-Rahim rahmat secara khusus untuk orang-orang mukmin saja. Maka rahman Allah menimpa kaum mukminin, kaum muslimin, juga menimpa kaum kafirin. Maka orang Kristen, Buddha, Hindu mendapatkan rahman Allah. Apa? Rezeki, kesehatan, umur panjang, sukses, uang, baju besar dan seterusnya. Bukan hanya kaum muslimin. Adapun Ar-Rahim ini khassatun bil mukminin, khusus untuk orang-orang mukmin saja. Orang kafir non muslim tidak mungkin mendapatkan rahimnya Allah. Atau dengan kata lain, rahmatun khassatun fid dunya faqat. Rahman yaitu rahmat Allah untuk orang-orang kafir itu khusus di dunia saja. Khusus di dunia saja. Apa yang didapatkan oleh orang-orang non-muslim dari Allah? Kebaikan dunia. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat tidak. Maka mendoakan kebaikan mereka dunia boleh. Boleh. Teman antum Kristen, mudah-mudahan lagi sakit, kita doakan mudah-mudahan dia sembuh. Boleh kan? Boleh. Karena itu kebaikan dunia. Kita doakan teman kita yang Kristen agar bisnisnya lancar. Boleh kan? Boleh. Yang tidak boleh, kebaikan akhirat tidak boleh. Nah, inilah pendapat yang diambil oleh Ibnu Abbas dan diikuti oleh para imam, bolehnya mengucapkan salam duluan terhadap orang-orang, maksudnya menjawab, ya, menjawab salam dengan sempurna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian mengatakan tidak boleh kecuali waalaikum. Ya, dijawab lagi bahwa waalaikum itu diajarkan oleh Nabi kepada Aisyah ketika salamnya tidak benar. Karena orang Yahudi itu tidak mengucapkan assalamualaikum ya Nabi, tetapi assalamualaikum. Maka Nabi mengajarkan kepada Aisyah untuk menjawab waalaikum saja. Kenapa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Kebaikan dunia, salam, rahmat, keberkahan, ya, dunia. Adapun ampunan, surga, selamat dari neraka, tidak mungkin. Tidak mungkin. Oleh karena itu, haram bagi kita mendoakan keburukan bagi sesama muslim, keburukan akhirat. Tidak boleh. Tidak boleh. Adapun keburukan dunia, kita doakan untuk sesama muslim, boleh apa tidak? Boleh. Boleh. Ya Allah, mudah-mudahan dia sakit perut, ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan dia gagal, ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan dia begini begitu biar kapok, boleh. Mana dalil? Sabda Nabi alaihi salatu wasalam, "Ittaqu da'watal mazlum." Hati-hati kalian terhadap doanya orang yang dizalimi. Yang dimaksud oleh Nabi, doa baik apa doa buruk? Tentu doa buruk. Kalau doa baik tentu bukan hati-hati lafaznya. Carilah doa orang yang dizalimi. Kalau yang dimaksud doa orang yang dizalimi ini doa yang baik, tentu doa buruk. Nah, dari sini kita tahu bahwa mendoakan buruk bagi seorang muslim atau non-muslim boleh kalau itu dunia. Tetapi mendoakan buruk kepada sesama muslim akhirat tidak boleh. Itulah yang dimaksud dengan laknat. Itulah yang dimaksud dengan kutukan. Itu keburukan di akhirat. Ya Allah, jangan masukkan dia ke dalam surga, tidak boleh. Ya Allah, cemplungkan dia ke jahanam, tidak boleh. Padahal dia muslim, saking jengkelnya kita, tidak boleh. Ya Allah, semoga dia disiksa di alam kuburnya, tidak boleh. Jadi yang boleh keburukan dunia. Ya, sebaliknya orang kafir. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Silakan. Ya. Ya, urusan lain. Kan kita tidak mengatakan, ya Allah, mudah-mudahan rezeki Pak Pendeta ini banyak, biar dia lancar bangun gereja. Kan enggak begitu lah kita. Ya. Kalau doanya begitu tentu tidak boleh. Ya. Tetapi teman kita yang Kristen ini miskin, kita kasihan, kita doakan biar rezekinya lancar, boleh. Boleh. Ya. Tentu jangan kita teruskan buat apa, buat apa. Ya. Akhirnya buat apa kan kita enggak tahu. Mohon keterangan apa saja yang Allah cemburui untuk kita agar cemburu pada saudara kita karena Allah. Sudah dijelaskan oleh Nabi bahwa Allah cemburu terhadap segala hal yang haram. Ya, ketika kita melakukan hal-hal yang haram, Allah cemburu. Cemburu itu kan tidak suka. Tidak suka orang yang kita cemburui berada di pihak lain. Itu namanya cemburu. Ya. Ah, kita disuruh cemburu ketika istri kita, anak kita, saudara kita melakukan hal-hal yang haram. Bagi kita yang taat kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah kita cemburu. Bahkan menampakkan kemarahan kita ketika istri kita, anak kita, saudara kita berbuat maksiat. Apa dalil dari penggunaan kalimat Subhanahu wa ta'ala, Azza wa Jalla dan lain-lain secara umum, bahwa ketika menyebut lafaz Allah boleh diteruskan dengan pujian apa saja. Allah Jalla wa Ala, Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Rabbul Alamin, Allahul Azim, Allah apa saja, yang penting itu pujian. Maka menyebut lafaz Allah tanpa pujian itu bukan zikir yang hak. Ya, sengaja berzikir hanya dengan lafaz Allah saja tanpa pujian, itu zikir yang tidak sunnah. Sengaja mengulang-ulang lafaz Allah, Allah, Allah, Allah, ini tidak sunnah. Jika itu sengaja apalagi dengan hitungan tertentu, maka jelas itu bid'ah. Karena menyebut lafaz Allah harus ada pujian. Ya. Apa Allahu Akbar, apa Subhanallah, apa saja. Saya pernah mendengar bahwa api dunia tidak ingin disatukan dengan api jahanam atau neraka. Apakah ini benar? Oh, mohonlah, saya belum dengar. Yang ada bahwa panasnya dunia ini, panasnya apa yang paling panas di muka bumi ini merupakan hembusan, ya, nafas dari jahanam. Ya. Di musim panas yang paling panas, di negeri yang paling panas. Di negeri yang paling panas ketika panas, padang pasir misalnya, Saudi misalnya, sampai 50 derajat misalnya, 55 derajat yang paling panas, entah berapa detik itu, berapa menit dalam tahun. Nah, itulah hembusan dari jahannam. Itu Allah tetapkan ketika jahannam memakan satu sama yang lain. Saling memakan. Karena apa yang terdapat dalam neraka, yang terdapat dalam jahanam adalah kebuatan, menyiksa, memakan dan seterusnya. Nah, maka Allah izinkan bagi jahanam untuk bernafas sekali di musim panas dan bernafas sekali di musim dingin. Ya, ini khabar dari Nabi alaihi salatu wasalam yang wajib bagi kita mengimani. Karena para imam hadis sepakat tentang khabar ini, kesahihan hadis ini. Apakah boleh mengumumkan berita kematian melalui speaker di masjid? Ini dibid'ahkan oleh Syekh Al-Albani karena beliau melihat kebiasaan ini merupakan kebiasaan yang dianggap sunnah. Ada keperluan atau tidak, ada manfaat atau tidak, yang penting kalau ada orang mati maka harus diumumkan di speaker-speaker masjid. Dan ini dianggap sebagai sunnah, kebiasaan kaum muslimin mungkin yang dilihat oleh beliau, maka beliau membid'ahkan. Maka jika itu terjadi dan ada manfaatnya, artinya dengan diumumkan di speaker lalu orang berbondong datang untuk mensolati, untuk mengantarkan ke kubur, maka ini tidak masalah. Dan hari ini tentu tanpa diumumkan lewat speaker kita bisa mengumumkan pada ikhwan-ikhwan kita dalam hitungan detik, ya, ada telepon, ada SMS, ya. Bolehkah mengharapkan balasan jazakallahu khairan karena itu merupakan doa kebaikan? Yang jelas kita disunahkan, ya. Ketika kita tidak bisa membalas kebaikan seseorang, maka kita disunahkan mendoakan jazakallahu khairan. Ya, karena sunnah bagi kita ketika diberi kebaikan oleh seseorang, kita balas dengan kebaikan pula, yang lebih besar, yang lebih baik. Jika tidak bisa, maka minimal dengan doa. Apakah kakek mendapatkan manfaat dari amal soleh cucunya? Pendapat yang rajih, iya. Karena kakek, bahkan bapaknya kakek, bahkan kakeknya kakek, oleh Nabi SAW disebut sebagai ayahku, bapakku. Nah, ini pun qarinah, petunjuk bahwa kedudukan kakek ke atas sama dengan kedudukan ayah. Bisa mendapatkan amal soleh dari cucu, cicit, cucunya cicit, cicitnya cicit, dan seterusnya, bisa insyaallah ta'ala. Maka Nabi menyebut Nabi Ibrahim sebagai bapakku, padahal jauh sekali. Mengapa Allah bersumpah dengan makhluk seperti demi buah tin dan seterusnya? Yang pertama, banyak yang menjawab, ini hak Allah, terserah Allah mau berbuat apa saja. Yang jelas Allah melarang kita semua bersumpah dengan nama selain Allah. Ya. Jawaban yang lebih tepat adalah tidak semua wa, tidak semua bi, tidak semua ta itu sumpah, ya, itu bahasa Arab. Orang Arab tahu wallahi kadang-kadang sumpah, kadang-kadang bukan. Dan ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia maka artinya demi, demi itu pasti sumpah, demi itu pasti sumpah. Padahal wallahi dalam kaidah bahasa Arab tidak selamanya sumpah. Oleh karena itu menterjemahkan wal asri, wal duha dan seterusnya sebagai demi masa, demi waktu asar, demi langit, demi bumi dan seterusnya, ini kurang tepat menurut pendapat kedua ini. Ya, bolehlah diterjemahkan dengan demi masa, demi waktu duha, demi buah tin dan seterusnya, tapi harus ada keterangan bahwa ini bukan sumpah. Ya. Seperti demi bapakku dan ibuku, engkau tebusanku dari bapakku dan ibu, ini bukan sumpah. Mustahil para sahabat bersumpah dengan nama selain Allah. Padahal sama-sama wa. Ini kemungkinannya di Allah. Apa yang dimaksud iltizam dengan dakwah? Artinya terus-menerus berdakwah. Tapi dakwah ini ingat hanya boleh dilakukan oleh orang yang berilmu. Orang yang tidak berilmu jangan berdakwah. Sibukkan dengan mencari ilmu. para sahabat lebih semangat mencari ilmu daripada dakwah. Bahkan ketika sudah berilmu, ketika sudah mempunyai ilmu, tetapi tidak ada kesempatan, tidak diberi waktu, tidak diberi tempat, maka ya sudah, tidak usah takalluf. Berapa banyak dari kalangan para ulama ini yang tinggal di satu tempat dan dia di situ diam, tidak bicara apa-apa. Ya, padahal di situ orang-orang jahil ahlul bidah. Kenapa? Tidak diberi waktu, tidak diberi tempat. Dia di, ya, dia enggak nyolek-nyolek sebelahnya. Saya ini ulama, ya. Saya ulama, enggak. Ya. Ada waktu enggak buat saya? Ya. Minggu sekali saja. Ya. Maka jika Allah takdirkan mereka diberi waktu, diberi tempat, berikan. Kalau tidak, sudah. Ya. 7 tahun Syahrul Islam tidak ngapa-ngapain, karena di penjara. Begitu juga Imam Ahmad, 30 bulan tidak berdakwah, karena di penjara tidak siqah. Penguasa Al-Ma'mun, Al-Wasik, Al-Mu'tasim, tidak ada yang siqah kepada beliau. Diam sudah. Bukannya disuruh dakwah, malah disiksa, malah diadili, malah dicambuk. Ya. Jadi dakwah, siapa yang bisa silakan. Yang tidak ada waktu, yang tidak ada tempat, ya sudah. Wallahualam. Ya, barangkali ada masih ada acara satu lagi di bawah, silakan. Bagi antum yang berminat mukhtabar virtual. Ya. Kita akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kita bertemu lagi malam Ahad ya, insyaallah malam Ahad di masjid raya, mudah-mudahan kalau enggak dipakai resepsi lagi ya. Resepsi lagi nanti ya kita lihat dari mana. Kita akhiri, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.